Virus yang kedua, Anda tahu cara motong rambut, tapi tidak tahu cara berbisnis. Sebelum menjadi seorang karyawan, Anda pernah menjadi seorang student. Tapi setelah jadi pengusaha, pernah nggak Anda benar-benar belajar cara berbisnis? Pekerjaan kita sebelumnya sebenarnya adalah training center Anda agar Anda bisa memulai bisnis sendiri. Jadi, dua alasan Anda menjadi seorang karyawan. Alasan pertama, untuk membangun capital knowledge. Yang kedua, untuk membangun capital network. Kalau dua hal ini sudah terpenuhi, Anda siap untuk membangun bisnis Anda sendiri. Nah, kebanyakan, kalau saya seorang tukang cukur rambut, cenderung saya membuka salon. Tapi problemnya saat saya membuka salon, saya adalah orang yang paling pintar potong rambut. Sehingga pelanggan-pelanggan saya mungkin paling banyak dibandingkan anak buah saya. Dan akhirnya, saya paling sibuk dan kemudian saya tidak bisa menjalankan bisnis seperti apa yang saya harapkan atau idam-idamkan sebelumnya. Nah, menjalankan bisnis itu penting, namun Anda juga harus memahami mastery-mastery lainnya. Apa itu? Financial mastery, sales and marketing, leadership, team building, goal setting, planning, delivery mastery, service mastery, supply mastery. Kalau Anda sibuk motong rambut, siapa yang ngurusin sales and marketing? Kalau Anda sibuk potong rambut, siapa yang mengurus team building-nya, goal setting-nya, planning-nya? Anda sudah terlalu sibuk. So, hati-hati dengan virus nomor 2 ini. Virus nomor 3. Saat Anda memulai bisnis, Anda sudah memiliki seorang partner. Yang saya maksud memiliki partner ini bukannya salah 100%, tapi bisnis yang dimulai dengan partnership jarang terjadi kesuksesan atau kelanggengan. Apalagi kalau bisnisnya sudah mulai besar atau saat bisnisnya jadi masalah. So, hati-hati juga kalau Anda merekrut orang, kemudian Anda mulai bagi-bagi saham. Contohnya begini, saya pernah mendapatkan tawaran dari salah satu pengusaha. Dia bilang, coach kan jago dengan yang namanya business travel. Kenapa saya nggak hire coach sebagai kita punya penasehat kita? Saya nggak bisa bayar coach, tapi saya bisa bayar dengan share saya. Sebetulnya itu adalah penawaran yang sangat menarik dan atraktif. Tapi saya tahu efek samping daripada memiliki partnership, apalagi partnershipnya tanpa money down. Ini akan mengganggu Anda saat bisnis Anda mulai besar. Ya, kenapa? Mereka karyawan yang tidak bisa Anda pecat. Kenapa? Karena mereka adalah shareholders. Yang kedua, mereka punya hak berbicara di perusahaan Anda. Tapi yang ketiga ini yang paling berat adalah sebetulnya Anda bisa merekrut orang dengan membayar daripada melepaskan saham Anda. Karena saham Anda adalah aset Anda. Virus yang keempat, start bisnis dari scratch. Start bisnis dari nol dan hilang waktu untuk membangun segala sesuatunya dari zero. Mengapa ini salah? Karena Anda mengorbankan harta yang paling berharga di bisnis Anda, yaitu waktu. Anda mungkin kalau kehilangan uang itu bisa balik. Tapi begitu Anda kehilangan waktu tidak bisa kembali seperti saat Anda mengembalikan uang. Tipsnya adalah belilah bisnis yang setengah jadi, undervalued company, dari perusahaan atau pengusaha yang sudah frustrasi dengan bisnisnya, bangun bisnis tersebut, kemudian Anda jual lagi daripada Anda mulai bisnis dari nol.